Sebuah kisah yang terlahir, bolehlah ku sebut cinta. Kini ku hadapi dan ingin terhapus semua dari memori ini. Tiada pernah terbayangkan pertama kali bertemu. Sapa lembut manis menggoda merayu, mencoba menangkap hati ini. Pura-pura kamu cintaiku, pura-pura pula sayang itu. Terlebih kau cantik juga lucu, tapi tidak kau gantungkan. Memang sialnya hidupku harus teralami juga. Jadi korban tema selingkuh yang kerap kau selama ini. Pura-pura kau mencintaiku, pura-pura pula sayang itu. Terlebih kau cantik juga lucu, tapi tidak kau gantungkan. Pura-pura kau menyukaiku, pura-pura pula rindu. Kau cintaku,